بسم الله الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا صهرمتي، ما في ترسيسة beberapa ucapan ulama, yaitu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ucapan Ibnu Qayyim, masih dalam bab yang sama tentang taharri al-haq, bahwa kebanyakan manusia sesat, menyimpang karena mereka tidak berupaya untuk mencari kebenaran. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lakin yanbaghi an yu'raf anna 'ammata man dhalla fi hadha al-bab aw 'ajiza fihi 'an ma'rifati al-haqq fa innama huwa li tafriṭihi fi ittiba'i ma ja'a bihi ar-rasul wa tarki an-nadhar wal-istidlal al-mawṣil ila ma'rifatihi. فَلَمَّا أَعْرَضُوا عَنْ كِتَابِ اللَّهِ ضَلُّوا. Kata beliau rahimahullah dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz ketiga halaman 314, beliau berkata, tetapi semestinya diketahui bahwa kebanyakan orang yang sesat dalam masalah ini atau tidak mampu mengenali kebenaran, innama huwa litafriṭihi fi ittiba'i ma ja'a bihi ar-rasul, sesungguhnya itu karena kelalaian mereka dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa tarki an-nadhar, dan tidak mau melihat, enggak mau mengkaji, wal istidlal, enggak mau mencari dalil-dalil, al-musil ila ma'rifatih, enggak mau memahami dalil yang akan menyampaikan dia pada pengenalan al-haq. Falamma a'radu an kitabillah dallu, Ketika mereka berpaling dari kitabullah, dallu, sesat. Qul inna a'udzubikumullah. Beberapa kejadian-kejadian sejarah menunjukkan hal tersebut. Yang tadinya imam-imam madhab adalah ulama alim yang tidak berbicara kecuali dengan dalil. Tidak berbicara kecuali dengan dalil. Dan murid-muridnya juga menyampaikan dalil-dalil. Dan murid-muridnya mulai meringkasnya. Dan muridnya mulai meringkasnya tanpa menyebutkan dalilnya. Hanya berkata, ini madhab Syafi'i, ini madhab Hambali, ini madhab Maliki, atau ini madhab Hanafi. Diringkas lagi sampai muncul kitab-kitab ringkasan. Ringkasan madhab. Kitab yang tadinya sekian jilid, bahkan mungkin sekian puluh jilid, diringkas dalam satu buku tipis. Matan Ghoyah wa Taqrib. Madhab Hambalinya menjadi kitab yang juga tipis. Zadul Mustaqni'. Demikian pula pada madhab-madhab lainnya. Isinya tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada dalil, tidak ada hujah. Hanya berkata, al-miyahul ladhi yajuzu biha tathir sab'ul miyahin, ma'us samai wa ma'ul ardi wa ma'ul bi'ri wa ma'ul kana. Wal ma'i yanqasimu ila qismain, tahir ghairu mutahhir ila akhirih. Bahwa air yang boleh dipakai bersuci ada tujuh. Air ini, dan seterusnya. Dan air dibagi dua. Ada air begini dan air begitu. Tahir dan najis. Yang tahirnya ada tahir ghairu mutahhir, ada tahir yang mutahhir. Wan najis salah satu aqsam. Terus sampai akhir. Ini barakallahu fikum. Walaupun secara logika, itu kan kesimpulan dari sana. Dalil-dalilnya mesti ada. Iya. Tetapi akhirnya yang belakangan tidak terdidik untuk merujuk kepada dalil. Karena tidak terdidik untuk merujuk kepada dalil, pokoknya ini madhab Syafi'i. Baca, kerjakan. Pokoknya ini madhab Hambali. Baca, kerjakan. Khonimudina azakumullah, bukankah mereka-mereka rahimahumullah berkata, idza sahal hadis fahuwa madhabi. Bukankah mereka-mereka semua berkata, kalau ada hadis sahih bertentangan dengan ucapanku, tinggalkan ucapanku. Dari mana kita tahu? Apakah ini cocok dengan dalilnya atau tidak cocok? Apakah ada hadis sahih yang menyelisihnya? Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika mengajarkan kitab Zadul Mustaqni', yakni sekelas Matan Ghoyah wa Taqrib di Indonesia, tapi itu madhab Hambali, beliau bawakan dalil-dalilnya. Dan kalau ternyata tidak sahih, dia katakan tidak sahih. Sebagaimana pernah saya dengarkan di majelis beliau, ketika sahibuz zad menyebutkan dengan kalimat wa yusannu an-nikah bimra'atin wahidatin yatimah bila disunnahkan menikah perempuan satu saja yang tidak punya ibu. Dibahas oleh Syekh. Nikah sunnah. Disebutkan dalil-dalilnya. Tetapi adapun ucapan dengan satu perempuan, maka ini keliru, kata beliau. Sebab dalilnya menyatakan nikahlah dua, tiga, atau empat. Kalau tidak mampu, atau khawatir tidak adil, satu sajalah. Disebutkan, kata beliau, tentang perintahnya untuk ta'adud. Adapun yang kedua, kata beliau, menikah dengan wanita yang bila yang tidak punya ibu, maka ini la dalila lahu illa syu'um. Enggak ada dalil kecuali kekhawatiran saja. Khawatir nanti ada persaingan cinta antara anak dan ibunya. Artinya, si anak ini ingin taat pada suami atau taat pada ibunya, itu maksudnya. Sehingga repot, mau diajak, ibu saya. Padahal tidak ada dalil sama sekali. Bahkan beliau berkata, seorang wanita yang bila yang tidak ada ibunya, kaif tidak ada ibunya, apa lahir dari pohon, kata beliau. Ini khudu minna'az, padahal beliau mengajarkan madhab Hambali, tetapi bukan muqallid, pokoknya apa yang dalam kitab ini benar. Tidak. Beliau bawakan dalil-dalilnya. Kalau yang sesuai dengan dalil-dalil disebutkan, kalau ternyata menyelisihi dalil, disebutkan pula bahwa ini tidak ada dalilnya. Dan ini tidak tepat. Yang lebih sahih demikian, yang lebih rajih demikian. Dengan penuh penghormatan, dengan penuh doa rahimahullah kepada sahib az-zat, kepada penulisnya. Duhai kiranya. Kalau para kiai-kiai di Indonesia juga demikian. Ketika menerangkan matan ghayah wa taqrib, terangkan dalilnya. Ini kenapa demikian, dalilnya ini, dalilnya ini. Kalau ternyata marjuh, tidak sesuai dengan dalil, sampaikan. Adapun pendapat ini tidak tepat, tidak sesuai dengan dalil. Mengqadha sholatnya selama dia diperban. Sekian bulan. Ini tidak rajih. Ada matan ghayah wa taqrib. Dan harus mengqadha selama dia dalam keadaan ditutup perbannya. Ini barakallahu fikum memberatkan dan marjuh. Cukup diusap saja dan sholat. Dan tidak perlu diqadha. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang seperti itu. Khonifirina azakumullahu muslim yang sahramati. Kata Syekh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, bahwa mereka dalla fi hadzal bab, kebanyakan mereka sesat, menyimpang, karena mereka tidak pernah atau tidak ada semangat untuk mencari dalilnya apa. Bahkan digembosi oleh kiainya. Jangan merujuk pada Quran. Nanti kena racunnya blind katanya. Astagfirullah. Al-Quran dibilang ada racunnya? Tanya sama kiai. Kemudian kerjakan, Swiss, cukup. Kiai orang ngapusi, katanya. Engkau, kalian kalau sakit ke dokter dikasih resep, ya percaya. Kalian, percaya kan? Percaya. Kenapa kalau tanya pada kiai dikasih resep gak percaya? Ahlinya, ya mereka, para kiai. Fadhilina azakumullah. Ini na'udzubillah. Dipaksa, diharuskan untuk taklid. Pokoknya apa jari kiai. Sudah jangan pakai ngerujuk-rujuk Quran, jangan pakai ngerujuk-rujuk sunnah, nanti kena racunnya bahaya katanya. Ajib. Sungguh bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh para ulama. Bertolak belakang dengan apa yang diucapkan oleh Imam Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Bertolak belakang, bertentangan dengan ucapan Al-alim An-Nawawi rahimahullah. Bertentangan, bertolak belakang dengan Imam Ibnu Hajar yang kitab-kitabnya dalam masalah hadis sangat banyak. Bahkan pakarnya di bidang hadis. Dan mereka kenal itu Ibnu Hajar. Kenapa? Mereka tidak ikuti ucapan-ucapan dan cara mereka, yaitu mencari hadis, memeriksa hadis, mengerjakan hadis. Mempelajari hadis, mengamalkan hadis. Dalil-dalil. Bukan kemudian diajari untuk taklid. Tidak ada satu ulama pun. La Imam Syafi'i, wala Nawawi, wala Ibnu Hajar, wala imam manapun. Enggak ada yang mengajarkan untuk taklid. La tuqalliduni, wala tuqallid Sufyan. Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan pula kepada Sufyan Tsauri. Jangan kepada fulan. Jangan kepada fulan. Disebutkan oleh mereka seperti itu. Khudhu min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil sumbernya, dalilnya. Ambillah dari mana mereka mengambil. Mereka mengambil dari Quran dan Sunnah, ambillah dari sana. Adapun para ulama membimbing kita bagaimana mengambil dari Quran, para ulama membimbing kita bagaimana mengambil dari hadis, sehingga jangan dipisahkan antara keduanya. Jangan disuapin dalam keadaan enggak ngerti. Ini apa bi? Ini apa mi? Makan. Enggak usah tanya. Gimana kira-kira? Enggak pintar-pintar anak itu. Enggak akan pintar-pintar. Ketika disuapin, ini vitamin. Minyak ikan. Ah, makan. Untuk apa? Nah, ini kecerdasan ini namanya. Untuk apa? Jangan didiamkan. Jawab. Agar kamu begini, agar kamu begitu. Niscaya anakmu akan cerdas, akan sehat, akan lurus jalannya. Tetapi kalau pokoknya mangap, iftah famak, Yarzukukallah. Buka mulutmu, Allah akan kasih rezeki. Ini khonim bin azakum la barakallahu fikum. Mendidik untuk taklid. Mendidik untuk bodoh. Untuk terus dalam keadaan tidak tahu. Apa dalilnya? Ya embu apa cari kiai. Kenapa komunikasi ini? Ya embu katanya mereka katakan suruh begitu, ya saya ikut begitu. Ini barakallahu fikum yang diancam dengan ancaman dikuburnya. Ketika ditanya, man rabbuka man nabiyyuka ila akhirih, jawabnya ha ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Ha ha, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar manusia berkata sesuatu, aku ngikut. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar manusia berkata begini dan begitu, aku cuma ngikut. Ini yang terancam. Yang kata Nabi kemudian dipukul dengan pukulan dari besi. Dan dia menjerit dengan suara yang didengar oleh seluruh makhluk. Kecuali manusia dan jin. Barakallahu fikum. Kalau mereka terus dididik untuk taklid. Na'udzubillah. Itu berarti kejahatan mereka. Pembimbing-pembimbing tadi, pembimbing yang tidak bijak. Mestinya diajarkan, kenapa disuruh begini? Karena ada ayat ini. Kenapa disuruh begitu? Karena ada ayat itu. Kenapa ini dilarang? Karena ada hadis ini. Kenapa ini wajib? Karena ada hadis itu. Terangkan. Dan kenapa hadisnya diterima? Karena sahih. Riwayatnya sahih di jalan ini, jalan ini. Kenapa enggak pakai hadis yang itu? Hadis yang itu dhaif. Lemah. Karena ada seorang rawi yang begini dan begitu. Sehingga terdidik masyarakat untuk beramal dengan ilmu. Bukan terdidik untuk taklid. Kembali pada ucapan Syekh Al-Islam rahimahullah. Falamma a'radu an kitabillahi dhallu. Ketika mereka berpaling dari kitabullah, ketika mereka berpaling dari Al-Qur'an, mereka pun sesat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan bisa jadi akan datang kepada kalian huda, petunjuk, bimbingan. Famanittaba hudaya, siapa yang mengikuti bimbinganku, kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa, enggak akan sesat, enggak akan sengsara. Siapa yang mengikuti bimbinganku, kata Allah. Apa bimbingan Allah kalau bukan Al-Qur'an? Apa hudaya yang Allah katakan petunjukku kalau bukan Al-Qur'an? Dan apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa man a'rada 'an dzikri, dan siapa yang berpaling dari mengingatku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan mendapati kehidupan yang sengsara. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia yaumal qiyamah dalam keadaan buta. Mereka protes, Rabbi, lima hasyartani a'ma, waqad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal aku di dunia bisa melihat. Kadhalika atatka ayatuna fanasitaha, wa kadhalika liyawma tunsa. Dulu di dunia, datang kepadamu ayat-ayat kami, kamu mendustakannya, melupakannya, maka hari ini pun aku melupakan kamu, sengaja. Tidak dibikin melihat, dibikin buta. Qulinnahazakumullah. Min jinsil amal, amalnya enggak mau dibimbing, alias enggak mau ditunjukkan jalannya, alias enggak mau diajak untuk melek. Ya akhirnya dijadikan buta. Karena enggak mau melek dia. Ditunjukkan ini jalannya, ini dalilnya, enggak mau lihat. Jangan. Jangan baca Quran, jangan langsung tanya pada kiai. Cukup. Akhirnya enggak pernah tahu Al-Qur'an tafsirnya. Akhirnya enggak pernah ngerti tentang dalil-dalil. Melupakan. Akhirnya buta. Di dunia buta tentang agama, pokoknya apa jare kiai, pokoknya apa jare fulan mau fulan. Maka yaumul qiyamah dibangkitkan dalam keadaan buta. Allah sebutkan dua golongan. Diturunkan Adam alaihi salam ke dunia. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian kepada sebagian yang lain akan saling bermusuhan kata Allah dari turunan kalian. Wa imma ya'tiyannakum minni huda, dan bisa jadi akan datang pada kalian nanti dariku huda. Faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa, yang mengikuti hidayah la yadhill wala yashqa. Wa man a'rada, dan yang berpaling dari hidayah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan menghadapi kehidupan yang sengsara, yang binasa. Dan nanti akan dibangkitkan yaumul qiyamah wa nahsyuruhu yaumul qiyamati a'ma, dibangkitkan dalam keadaan buta. Ketika protes lima hasyartani a'ma, rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, dijawab kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Iya, karena dulu di dunia datang kepadamu petunjukku hudaya, datang ayat-ayatku, fanasitaha, kau lupakan dia, kau enggak pedulikan, kau enggak pelajari, kau enggak kaji. Fakadzalika al-yawma tunsa, hari ini pun kau dilupakan. Hari ini pun kau dilupakan. Khana bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dibangkitkan dalam keadaan tidak bisa melihat, dalam keadaan a'ma. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, takaffala Allahu liman qara' al-Qur'an wa 'amila bima fihi an la yadhill wa la yasqa, an la yadhilla fid dunya wa la yasqa fil akhirah. Kata Ibn Abbas, makna ayat ini adalah Allah menjamin siapa-siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang di dalamnya, maka dijamin tidak akan sesat di dunia dan gak akan sengsara di akhirat. Gak akan sesat di dunia, yakni dia akan mendapatkan bimbingan petunjuk dan gak akan menyimpang sesat, karena berpegang dengan Quran. Tetapi mereka-mereka yang sebaliknya, yang melupakan ayat-ayat Allah, maka akan sesat, akan menyimpang di dunia. Dan di akhirat, orang yang mengikuti hidayah, mengikuti Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan jaminan tidak akan sengsara, enggak akan diazab yaumul qiyamah. Tsumma qara'a hadhil ayah, kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat tadi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa qala aidan, berkata juga Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa innama dakhala fil bid'i man qassara fi ittiba'il anbiya. Lihat ucapan ringkas yang mudah dipaham. Wa innama dakhala fil bid'a man qassara fi ittiba'il anbiya. Sungguh kata beliau, hanya saja orang-orang yang terjerumus dalam kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan adalah orang-orang yang qassara, orang yang kurang dalam mengikuti para nabi. Kurang dalam mengikuti Rasul. Tidak semangat dalam mengikuti hadis-hadis. Ilman wa amalan artinya secara ilmu dan pengamalan. Artinya tidak semangat untuk mempelajari ilmunya dan tidak semangat pula untuk mempraktekannya. Dua-duanya. Mereka lah orang-orang yang dhalla, orang-orang yang dakhalu fil bid'ah, yang masuk ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan, wa dhalalah, penyimpangan-penyimpangan. Qassara fi ittiba'il anbiya, kurang, tidak semangat untuk mengikuti para nabi, dan juga tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Faman farrata fi talabil haqqi wa taharril adillah, fala yanbaghi lahu an ya'tadi ala mukhalifihi aw la ya'dhuruhu. Maka siapa yang melalaikan, tidak mau belajar mencari kebenaran, tidak mau berusaha mencari kebenaran dan mencari dalil-dalil, maka tidak sepantasnya bagi orang tersebut untuk memusuhi orang-orang yang sedang semangat belajar. Yanbaghi lahu, fala yanbaghi lahu an ya'tadi ala mukhalifihi, maka semestinya dia tidak memusuhi orang-orang yang menyelisihi dia. Aw la ya'dhuruhu, jangan pula membiarkan atau tidak memberikan udzur kepadanya. Artinya hendaklah memberikan udzur dan memaklumi, oh dia belajar, kamu enggak kok. Ini anehnya terbalik, barakallahu fikum, yang terjadi di masyarakat terbalik. Orang yang belajar membaca kitab, membaca hadis, membaca Quran, membaca tafsirnya, membaca aqwal ulama, kemudian disampaikan, ini yang justru dibantah, dimusuhi oleh orang-orang yang jahil tadi. Yang enggak belajar, enggak ngaji, enggak baca Quran, enggak baca tafsir, enggak baca hadis-hadis dengan tafsir-tafsirnya, dengan syarah-syarahnya, enggak tanya kepada para ulama, yang hanya taklid saja pokoknya, dari dulu demikian, ini justru yang memusuhi orang yang belajar. Dan selalu menentang. Kenapa kamu begini? Kenapa begitu? Kenapa kamu memakai atau mengerjakan ajaran baru? Kok terbalik? Dia mengamalkan semua itu karena dia belajar. Lah kamu? Dari mana ilmumu? Ngaji? Enggak. Ikut pengajian Ahlus Sunnah? Enggak. Mendengarkan dari para ulama Ahlus Sunnah? Enggak. Membaca kitab-kitab Ahlus Sunnah? Juga enggak. Bahkan membaca kitab-kitab dari para ulama Syafi'iyah juga enggak. Tapi nyalahkan talibul ilm yang sedang belajar, sedang mengamalkan sunnah demi sunnah. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hendaklah orang yang tidak mengerti, yang jahil, yang tidak belajar, memberikan maklum atau memberikan udzur kepada orang-orang yang belajar, ternyata membawa sesuatu yang baru, yang kau belum tahu. Ya wajar, karena engkau tidak belajar, dia belajar. Maka dia membawa sesuatu, engkau kira itu baru. Loh, ini ajaran baru lagi. Besok lagi, ajaran baru lagi. Kamu ini setiap hari bawa ajaran baru. Ajaran lama, cuma baru dibaca. Ajaran Nabi SAW, riwayatnya sudah diriwayatkan sejak para sahabat, disampaikan kepada para tabi'in, disampaikan kepada para tabi'it tabi'in, disampaikan kepada para perawi-perawi hadis, ditulis oleh mereka dalam kitab-kitab hadis, dan ini hadisnya, iqra, baca. Baru karena kamu tidak belajar. Seperti kayak-kayak ajaran baru, karena engkau selama hidupmu gak pernah ngaji Islam itu kayak apa. Ya wajar. Semua dalil-dalil dikira baru. Dikira baru, dikira baru. Ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika mukhtatiman bahthahu fi talaqil ha'id, ketika beliau mengakhiri pembahasan tentang talaknya seseorang pada istrinya yang sedang haid. Berarti muaranya pada Haris Ibnu Umar. Ketika disuruh untuk menceraikan istrinya, diceraikan dalam keadaan haid. Dan disuruh untuk rujuk kembali oleh Nabi, kembali. Dan tunggu sampai suci, bersih, tidak ada jima, baru ceraikan. Terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Berarti yang cerai pertama tadi jatuh atau tidak jatuh? Kalau dari lafaz Nabi menyatakan rujuk kembali. Kalau rujuk itu setelah cerai, kata mereka. Yang lain membantah. Oh bukan demikian. Talak ketika haid, talak yang bid'i, talak bid'ah, tidak sah. Terjadi perselisihan, dibawakan dalil-dalilnya masing-masing. Alasan-alasnya masing-masing. Dibawakan dalil wa ta'lil oleh Ibnu Qayyim. Lengkap sampai pada kesimpulan akhir. Oh yang ini lebih rajih. Tapi lepas dari yang rajih ini dan itu, ucapan Ibnu Qayyim di akhirnya apa? Perhatikan ucapan beliau. Innahu kana, atau idha kana mimman qusra, fil ilmi ba'uhu fa dha'ufa khalf ad-dalil wa taqasara an janyi thimarihi dira'uhu faly'adhur man shammara an saqihi aw an saqin 'azmuhu wa hama hawla athar rasulillah wa tahkimiha wa tahakum ilayha bikulli himma. Qatil muqayyim, semestinya kalau orang itu termasuk orang yang qasura fil ilmi ba'uhu, orang yang tangannya kurang dalam menggapai ilmu, yang lemah di hadapan dalil, tidak paham, dan juga kurang bisa memetik buah, tangannya tidak bisa memetik buah-buah ilmu, maka hendaklah orang seperti ini memaklumi, memberikan udzur pada orang yang menyingsingkan lengan bajunya, mengangkat sarungnya untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu. Jadi maklumi, kamu yang malas belajar, yang ngalah. Jangan sok pinter. Kamu gak tahu. Hama haula athari Rasulillah. Kamu hendaklah memberikan udzur kepada mereka-mereka yang masuk atau yang berjalan di sekitar athar-athar. Hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan berhukum pada hadis. Bertanya kepada hadis. Dengan bikulli himmah. Dengan segala semangatnya. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Yang ini belajar, menggali, mencari, menggali, mencari, mencari dalil-dalil, bertanya pada para ulama, membuka kitab-kitab, membahas betul-betul. Yang ini, qasura an ilmin ba'uhu, wa taqasara an jenyi thimar, saqu atau dikatakan dira'uhu. Maka tentunya engkau hendaklah ngalah, memberikan udzur pada orang ini. Orang ini berilmu, mencari ilmu. Dan berbicara dengan ilmu. Jangan terbalik. Orang yang mempelajari, menggali dari hadis-hadis, dan ternyata mendapatkan sesuatu yang kamu belum tahu, jangan kamu yang marah-marah. Apalagi, ini hadis baru lagi. Padahal hadis itu tertulis sudah 1,000+ tahun yang lalu. Masya Allah. Tayyib barakallahu fikum, naktafi bihadha. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.